Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, selamat berpuasa. Semoga Allah menjadikan puasa kita ini sebagai deposito amalan untuk dunia dan akhirat, dan kita semua diberkahi oleh Allah. Pagi subuh ini kita bersama-sama para ustaz dari tim Safir Azhar, Ustaz Zainal, Ustaz Ardiansah, dan Ustaz Fajrul Haq, membahas tafsir surah An-Nisa ayat 136. Ayat itu berbunyi sebagai berikut: Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah SWT, ternyata iman sebagaimana sebelumnya kita sampaikan memiliki dua hal. Satu, ada iman statis dan ada iman yang dinamis. Syekh Mutawalli Sha'rawi selalu menamainya dengan al-iman al-hayy dan al-iman al-mayyit, ya. Iman yang mati dan iman yang hidup. Ternyata iman itu akan bisa hidup, dia harus dicas setiap hari, setiap saat. Maka dalam ayat ini memakai fi'il amar. Amar, aminu. Aminu. Iya. Maknanya adalah supaya kita ini terus sekarang dan akan datang. Iya. Artinya kita enggak boleh mengatakan bahwasanya saya pernah beriman. Kapan? Dulu. Dulu. Dan sekarang? Dulu. Sekarang enggak lagi. Enggak bisa gitu. Tetapi ya ayyuhallazina amanu, dulu kalian beriman, aminu, sekarang dan akan datang. Yeah. Present dan future, ya kan? Yeah. Billahi. Lebih bagus lagi yang akan datang, ya. Iya. Yeah. Yakin, percaya bahwasanya aminu itu berasal dari kata-kata aminu. Kita merasa aman. Aman. Merasa iman, tenang, aman. Yeah. Dengan Allah, tenang dengan prinsip hidup Rasul, pembawa risalah. Di sini Mutawalli Sha'rawi selalu mengatakan dalam ayat Al-Quran banyak disebut dengan aminu billahi wa rasulihi, bukan aminu billahi wa Muhammad. Enggak disebut. Iya. Tetapi dengan Rasul. Karena prinsip hidup Muhammad itu telah totalitas kepada risalah. Personifikasi. Iya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya berinteraksi dengan Al-Quran itu ada langsung dengan Rasul. Wal kitab, yeah. Ya, kitab sebagai sumber dari cara pandang, cara hidup. Maksudnya di sini Al-Quran nih Pak Ustaz. Al-Quran, ya. Ya. Yeah. Yeah, Al-Quran jadi disebut dengan Al-Kitab karena dia yang tertulis dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Kita menemukan bahwa alat tulis menulis pada zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa itu sangat langka. Iya. Yeah. Kitab, katib, kutab, maktab, iya. Jadi bukan disebut wahyu, bukan disebut wahyu, tapi disebut kitab, iya. Jadi di sini pentingnya keimanan itu diasah dengan pena, iya. Diasah juga dengan tulisan, iya. Jadi iya. Masyarakat muslim itu harus sering membaca Pak Ustadz, ya, terutama Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Maka sebetulnya ibadah paling tua dalam agama ini adalah ibadah membaca. Membaca dan menulis, Pak Ustadz, ya. Iqra, membaca. Mm-mm. Jadi membaca itu pada posisi-posisi tertentu lebih afdal dari zikir. Allah. Ya, dari sekedar zikir, membaca. Atau menulis juga lebih bagus, Pak Ustadz, ya. Karena kitab mengandung bacaan. Bacaan yang tertulis, ya. kalau berzikir hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi kalau ia membaca, informasi yang ia baca menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Orang lain. Falizalik al-qira'ah afdalu minaz-zikri wad-du'a. Iya. Bagaimana kira-kira Ustaz Ardiansah terhadap amanu dan aminu billahi wa rasuli wal kitab? Ya. Jadi kalau kita melihat ayat ini memang sangat menarik sekali. Karena apa? Karena saya melihat bahwa inilah ayat yang sangat intens menjelaskan tentang rukun iman. Bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul dan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Asy'ari mengatakan bahwa seperti yang sudah dikatakan juga oleh Ustaz Sofyan tadi, keimanan itu harus terus berkelanjutan dan harus kita menjaganya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dia dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Artinya apa? Bahwa seorang muslim khususnya di dalam bulan Ramadan ini tetap waspada, mawas diri dari segala kelalaian dan kekhilafan. Artinya hendaklah menjaga amal ibadahnya. Jangan karena ada hadis yang menyatakan bahwa di dalam bulan Ramadan ini sufidatis syayatin, setan-setan telah dibelenggu sehingga dia merasa bahwa dirinya tidak akan terseret atau tergoda dengan godaan setan itu sendiri. Padahal sebenarnya di dalam bulan Ramadan ini godaan-godaan itu tetap ada. Iya, benar sekali. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, Ustaz Fajrul. Ya. Kira di sini ada yang apa namanya hal yang menarik. Dalam penggalan ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulih. Kebalikan dari iman yaitu kafir. Wa may yakfur. Iya. Ya kan? Iman kebalikannya ada dua wilayah yang harus kita masukkan diri kita. Wilayah iman atau wilayah kafir. Iya. Hanya dua bagian. Tetapi wa may yakfur billahi wa malaikatih. Iya. Pada ketika kita kafir itu disebutkan billah dan malaikat. Malaikat. Tetapi ketika beriman disebut billahi wa rasuli. Ya, komentar. Di sini ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, di sini tidak disebutkan malaikat, ya. Tidak disebutkan malaikat dan kita disuruh beriman, ya, berulang-ulang kali. Dan ini turunnya wahyu ini tentunya kepada Rasulullah. Rasulullah sudah kita ketahui bahwasanya dia itu adalah orang yang paling bertakwa. Tapi walaupun begitu Allah masih menyuruh supaya kita betul-betul beriman, artinya terus-menerus tanpa harus mengimani saja kepada Allah, tapi kepada Rasulnya juga yang diutus dan ke kitab yaitu Al-Qur'an nazzala ala rasulihi, dan begitu juga kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Artinya memang kita diminta untuk melaksanakan bahwasanya kita harus beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, kalau saya lihat masalah malaikat kenapa tidak ditulis itu Ustaz Sofyan di atas, karena memang wa may yakfur billahi wa malaikatihi ini terkait dengan dialog Nabi Muhammad dengan Bani Israel. Bani Israel itu paling benci dengan satu malaikat yang namanya Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril. Jadi di sini disebutkan kamu beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa misalnya. Kamu juga beriman kepada Taurat dan Injil, tapi keimanan kamu tidak sempurna kalau kamu belum beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Lebih dari itu kamu tidak sempurna imannya karena kamu benci sekali dengan Jibril dan sangat senang dengan Mikail. Penurun rezeki dia senang, penurun wahyu dia tidak senang. Karena apa? Karena wahyu ini identik dengan pengekangan. Nah, inilah dugaan yang salah yang dilakukan oleh Bani Israel, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan iman yang sempurna itu harus iman totalitas. Allah, malaikat, kitab dan rasul serta hari kiamat harus diimani secara keseluruhan. Jadinya begini, orang yang beriman dia selalu itu hidup dengan Allah dan Rasul. Tetapi orang yang kafir itu selalu sama setan. Setan tidak suka dengan malaikat. Jadi cara hidup beriman atau cara hidup setan, ya. Iya. Cara hidup setan yaitu cara hidup kafir. Orang itu bisa menjadi kafir pertama sekali karena ia menjadikan setan sebagai sahabat pada sahabat. Ayat sebelumnya kemarin itu, ya, malaikat. Pada saat malaikat disebutkan, disitulah peran kita bersama malaikat, peran kesucian. Nah, maka sebetulnya kita ini bersahabat dengan malaikat atau bersahabat dengan setan. Iya. Jadi ketika kita bersahabat dengan setan, kezaliman, kemunafikan, ketidakadilan seperti ayat sebelumnya, ya. Nah, itulah disebut dengan yakfur. Yakfur. Yakfur. Wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi faqad dhalla. Wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi kesesatan yang sangat jauh itu ternyata disebutkan di sini, tidak disebutkan sebelumnya, yaitu ketika ia mengabaikan malaikat. Iya. Ah, malaikat. Dari suatu hal yang menarik kalau saya lihat bahwa begitu senangnya Nabi Muhammad kedatangan Jibril, yeah, tapi begitu sedihnya Bani Israel ketika melihat Jibril, kan begitu. Yeah, yeah. Ini kan sungguh sangat bertolak belakang. Karena Bani Israel terus bersahabat dengan setan, yeah, mengikutkan hawa nafsu, ittiba'ul hawa wasyahawat, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menjaga kesucian. Kesucian. Ya, maka pada bulan Ramadan itu kan tatanazzalu alaihimul malaikah. Iya. Malaikat akan turun terus karena kita berada dalam keadaan suci. Suci. Pikiran yang suci, hati yang suci, wasufidatis syayatin. Iya. Ya kan, setan terbelenggu. Mm-mm. Terbelenggu artinya enggak bisa subur. Iya. Enggak bisa hidup dalam diri kita. Pada posisi yang demikian, maka setan itu jauh dan malaikat dekat. Iya. Kalau kita lihat di sini ada wal kitabil lazi anzala min qabl. Bagaimana umat Islam itu selalu diajak Allah Subhanahu wa taala untuk tidak begitu saja melupakan Injil dan Taurat. Yeah. Bagaimana Pak Ustadz melihatnya, Ustadz Ardi atau Ustadz Fajrul Haq ini melihat, kenapa kok seringkali iman terhadap Alkitab itu bukan secara global, tetapi Allah selalu menyebutkannya allazi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Kalau saya melihatnya bahwa dalam tataran ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang benar. Mm-hmm. Artinya sama kita ketahui bahwa kedatangan Islam itu bukanlah serta-merta menghapuskan seluruh ajaran atau syariat-syariat yang terdahulu. Ada beberapa syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu terdapat di dalam Taurat dan Injil. Nah, dengan posisi Nabi Muhammad sebagai al-ummi, orang yang tidak pernah atau tidak pernah mengetahui Taurat dan Injil sebelumnya, maka kedatangan Al-Qur'an menjadi sangat jelas bagi mereka bahwa itu bukanlah karya Muhammad, bahwa itu bukanlah hasil ciptaan daripada Muhammad, tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajakan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Taurat dan Injil, untuk juga mengimani Taurat dan Injil dalam hal ini tentunya untuk semakin mengkuatkan posisi daripada Al-Qur'an. Iya, karena Al-Qur'an itu adalah wa musaddiqa, memberikan tasdik, memberikan legalisasi terhadap ajaran-ajaran agama yang terdahulu selama itu dibenarkan oleh Islam, selama ajaran itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya umat Islam pun hendaklah mengerti dan mengetahui tentang kitab-kitab terdahulu, walau tidak perlu mendalami seperti mendalami Al-Qur'an. Adalah satu kesilapan bahwa seorang muslim lebih mengetahui kitab-kitab terdahulu daripada kitabnya sendiri, yaitu Al-Qur'an. Iya, jadi kalau saya melihat tetap saja dibingkai bahwa Al-Qur'an is the best. Iya, Al-Qur'an dan, adalah tetap. Dan mempelajari kitab-kitab sebelumnya adalah fardu kifayah, dan tidak semua orang harus mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Tapi suatu hal yang menyedihkan, Al-Qur'an saja belum pernah dibacanya. Nah, itulah mungkin masih ada kesempatan kita di bulan suci Ramadan. Sudah sangat bagus apabila umat Islam itu mentargetkan bulan ini adalah bulan khatam Quran. Dan di sini memang ditujukan ayat ini juga ada 4. Pertama, untuk orang munafik diajak untuk beriman kepada Allah. Dan kedua, memang khusus untuk orang beriman. Kalau kita beriman, mestinya kita harus beriman juga kepada, tidak hanya kepada Allah, begitu juga kepada Rasul, bahkan kepada Al-Quranul Karim. Terus yang ketiga ditujukan untuk ahli kitab. Artinya apa? Karena di sini berkaitan dengan wal kitabil ladzi anzala min qabl, ini artinya melegalkan atau membenarkan kitab-kitab sebelum turun Al-Quran itu, yang mana disempurnakan oleh ajaran Rasulullah SAW. Terus untuk kepada orang kafir, karena kalau mereka itu tidak mengimani kepada Allah, Rasul dan kitab apa yang sudah diturunkan, bahkan juga malaikat disebutkan di akhir ayat itu, berarti mereka itu sudah mencapai wilayah orang kafir, sebetul-betul kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesat yang nyata, sangat jauh. Terima kasih atas perhatian pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.